hari ini kita sama-sama. Hari-hari bergembira, bergembira sambil cuci mata, mirip-mirip air mata. Hari ini kita jumpa lagi, mari-mari bernyanyi, bernyanyi untuk pujaan hati. Nyanyikan, carilah yang engkau suka, katakan kepadanya. Suka, katakan kepadanya, dapat.